Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang keterangan tambahan dalam kalimat yang wajib majrur. Semuanya terbagi menjadi dua, yaitu jar dan majrur, mudhof dan mudhof ilaih. Kita juga telah mempelajari keterangan tambahan dalam kalimat yang i'rabnya tidak wajib majrur, marfu maupun mansub. Namun dapat berupa majrur, marfu maupun mansub tergantung keadaan kata yang diikutinya. Apabila yang diikutinya adalah marfu, maka ia wajib marfu. Apabila yang diikuti majrur, maka ia wajib majrur. Dan apabila yang diikuti mansub, maka ia wajib mansub. Ada empat tawabi' yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu na'at, ataf, taukid, dan batal. Nah, sekarang kita mulai membahas keterangan yang wajib mansub. Perlu diketahui, kebanyakan keterangan tambahan dalam kalimat pada bahasa Arab semuanya adalah mansub. Berikut ini daftar keterangan yang wajib mansub. Yang pertama, al-maf'ulul mutlaq, masdar atau maf'ul mutlaq. Yang kedua, dhurful zaman, keterangan waktu, dhurful makan. Keterangan tempat, al-hal, keterangan kondisi, at-tamyiz, keterangan zat, al-maf'ulu min ajlih, keterangan tujuan. Dan yang terakhir, al-maf'ulu ma'ahu, keterangan kebersamaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masdar atau maf'ul mutlaq. Masdar yang dimaksud di sini adalah istilah masdar yang kita temui pada pelajaran ilmu sharaf, yaitu yang ada pada posisi ketiga setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Misalnya, nasara yansuru nasron. Kata nasron adalah masdar dari nasara. Nah, bila ada kalimat yang dalam susunannya ada unsur fi'il madhi, mudhari, dan amar, serta masdarnya, maka masdarnya disebut sebagai maf'ul mutlak. Contohnya, nasara zaidun bakron nasron. Zaid benar-benar telah menolong Bakar. Yansuru Zaidun Bakron Nasron. Zaid benar-benar sedang menolong Bakar. Unsur Bakron Nasron. Tolonglah Bakar dengan benar-benar. Maf'ul mutlak memiliki tiga faedah, yaitu penekanan, penyerupaan, dan penjelasan jumlah. Bila kita menyebutkan masdar setelah fi'il dalam satu wazan, maka ia akan memberikan faedah taukid atau penekanan makna. Contohnya, Dorobtuhu Dorban. Aku benar-benar memukulnya. Masdar bisa juga digunakan untuk penyerupaan, seperti Dorobtuhu Dorbal Asadi. Aku memukulnya dengan pukulan seperti terkaman singa. Masdar juga bisa digunakan untuk menjelaskan berapa kali suatu perbuatan dilakukan. Contohnya, Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Ada dua jenis masdar. Bila masdar dan fi'il memiliki makna dan lafaz yang sama, maka disebut masdar lafzi. Contohnya, Jalastu julusan. Saya benar-benar duduk. Qumtu qiyaman. Saya benar-benar berdiri. Bila masdar dan fi'il hanya sama maknanya, namun beda lafaznya, maka disebut masdar ma'nawi. Contohnya, Jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Qumtu wuqufan. Saya benar-benar berdiri. Berikut ini contoh-contoh masdar dalam Al-Quran. Wa man yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Demikian dars ke-13. Semoga bermanfaat.